Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, para aba dan para ummahat, waffaqakumullah likulli khair, merupakan salah satu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah dikaruniai anak keturunan dari pasangan suami istri. Allah sebutkan anak itu sebagai hibah, pemberian, karunia dari Allah. Dalam Asy-Syura 49-50, Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Bagi Allah, kekuasaan langit-langit dan bumi hanya milik Allah. Allah menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Allah hibahkan bagi yang Allah kehendaki anak-anak wanita. Allah hibahkan bagi yang Allah kehendaki anak-anak lelaki. Atau terkadang Allah gabungkan, Allah hibahkan padanya anak laki dan anak wanita. Atau kalau Allah kehendaki pula ada yang Allah jadikan aqim, tidak berketurunan. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Anak merupakan hibah, karunia dan pemberian terbaik dari Allah. Kata Ishaq ibnu Bishr rahimahullah, manusia di antara empat orang Yang pertama, yang Allah berikan padanya karunia hibah anak-anak wanita. Dari keturunannya hanya lahir anak-anak perempuan, tidak punya keturunan lelaki. Seperti Nabiullah Lut alaihi salam, Abul Banat, tidak memiliki keturunan lelaki. Allah yang berkehendak memberikan itu pada beliau. Ada pula dari manusia yang punya anak keturunan lelaki semua, tidak punya keturunan wanita, tidak terlahir anak perempuan darinya. Allah kehendaki, Allah yang hibahkan. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Abul Aulad, tidak punya keturunan wanita. Ada pula yang Allah jadikan punya keturunan lelaki, punya keturunan wanita. Lahir darinya anak laki dan anak perempuan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak Allah karuniakan padanya keturunan aqim. Seperti Nabiullah Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam. Maka manusia seperti mereka, di antara empat tipe manusia. Hibah yang Allah berikan kepada mereka, yang menghiasi kehidupan mereka, membuat senang dan bangga kedua orang tuanya. Di surat Kahfi, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak, semua itu perhiasan kehidupan dunia. Allah sebutkan sebagai zina, menghiasi memang kehidupan kita. Dengannya orang tua terhibur, dengannya orang tua senang. Di Ali Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Al-ayah, dihiasi untuk manusia itu mencintai syahwatnya dari istri-istri mereka, dari anak-anak keturunan mereka. Memang dihiasi untuk manusia memperindah kehidupan mereka. Namun juga anak adalah fitnah, ibtila, cobaan bagi kedua orang tuanya. Tanggung jawab bagaimana mereka mengatur, mendidik anak-anak mereka. Firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dalam Taghabun, sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian semua itu fitnah, yakni cobaan. Dicoba, diuji kalian dengan harta sebagaimana dicoba diuji dengan anak-anak keturunan kalian. Oleh karena itu di Abu Dawud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah di atas mimbarnya alaihi salatu wasallam, melihat Hasan dan Husain masih balia, kecil, sedang berjalan menggunakan gamis warna merah, lucu, radhiyallahu ta'ala anhu, sembari terjatuh-jatuh untuk melihat anak-anak balita yang masih baru bisa jalan, kadang jalan sebentar terjatuh, berdiri lagi, gak tahan Rasulullah SAW, sehingga beliau turun dari mimbarnya, beliau rangkul, beliau gendong Hasan dan Husain. Kemudian beliau baca ayat ini, Sadaqallah, maha benar Allah. Allah sebutkan dalam Quran, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta dan anak kalian adalah cobaan bagi kalian. Aku melihat dua anak ini, Hasan Husain berjalan, jatuh jalan. Aku gak sabar hingga aku turun dari mimbar untuk segera mengangkat dan menggendong keduanya sallallahu alaihi wasallam. Anak bisa menyibukkan, bisa melalaikan orang tuanya dari ketaatan kepada Allah, bahkan bisa menjadikan orang tuanya melanggar dan menyalahi perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya karena anak-anaknya, dan itu fitnah, cobaannya. Di Al-Munafiqun, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta kalian, anak-anak kalian dari zikrullah. Karena yang melakukan itu dari kalian, sungguh mereka itulah orang-orang yang merugi. Firman Allah pula, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, fahdharuhum di at-taghabun. Wahai orang-orang yang beriman, dari istri kalian, anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Musuh dalam artian tadi, bisa membuat kalian berani melanggar syariat Allah, menyibukkan dan melalaikan kalian dari akhirat kalian, agama kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-aulad majbanatun wa mabkhalah. Anak itu menjadi sebab takutnya orang tua dan pelitnya orang tua. Menjadi takut, pengecut, tidak berani berjihad karena anak. Tidak berani menyuarakan al-haq karena anak. Tidak berani melawan yang batil karena anak. Wa ma bakhala, menjadi pelit, khil, tidak meminfakkan hartanya fisabilillah dalam kebaikan juga karena anak. Al-aulad majbanatun wa mabkhala, bisa menjadi sebab takutnya orang tua menjadi pengecut dan membuat mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak akan tenang seorang mukmin, seorang mukminah, kecuali sampai anak yang Allah berikan kepadanya menjadi anak-anak yang saleh, berakidah, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, berakhlak, bermoral mulia, jauh dari segala kerusakan. Oleh karenanya Allah sebutkan sifat ibadur rahman, salah satu doa mereka minta kepada Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka selalu berdoa, wahai Rabb kami, hibahkan kepada kami pemberian anak, istri dan anak-anak kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata kami. Tidak cukup itu hibah Allah berikan kepadanya, namun tidak akan tenang si mukmin, si mukminah, sampai dia melihat anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah. Sejuk matanya memandang anaknya taat ibadah. Sejuk matanya melihat anak-anaknya berakhlak. Sejuk matanya melihat anak-anaknya bertauhid, berakidah, bermanhaj yang benar, istiqamah. Doa para nabi, seperti doa Nabi Zakaria alaihi salam. Allah sebutkan hal itu dalam Ali Imran. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, hibahkan untukku dari sisimu anak keturunan yang tayyibah, yang baik, yang saleh. Engkau Maha mendengarkan doa. Maka anak besar manfaatnya bagi kedua orang tuanya. Ni'mah azimah yang Allah berikan kepada hambanya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau sudah mati bani Adam, terputus amalannya, tidak lagi ngalir kepadanya kecuali yang tiga: sedekatun jariyah, sedekah yang jalan seperti wakaf, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang berguna bagi orang, diamalkan mereka, ngalir padanya pahala, au waladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang berdoa untuknya. Anak membuat pahala orang tuanya terus mengalir walaupun mereka telah wafat. di Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seorang hamba diangkat derajatnya di jannah. Masallallahu min fadlih. Ditambah dan diangkat derajatnya. Maka karena heran, hamba ini bertanya, yaqulu anna hadza, dari mana aku dapati ini? Kenapa derajatku diangkat? Dia merasa amalannya tidak sampai mengangkat dia ke derajat itu. Yang dia perbuat selama hidup tidak sampai ke tingkat itu. Tapi kok diangkat derajatnya, ditambah? Anna hadza, dari mana semua ini? Kenapa? Maka dijawab kepadanya, yuqal bistighfari waladika lak, ini karena doa atau istighfar anakmu untukmu. Orang tuanya terangkat derajatnya di jannah karena doa si anak, istighfar si anak untuk kedua orang tuanya. Manfaat besar. Siapa dari kita yang tidak membutuhkannya? Tentu untuk sampai ke sana adanya anak-anak itu dzurriyah thayyibah, menjadi anak keturunan yang saleh, yang berdoa, berbakti kepada orang tuanya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Butuh adanya perjuangan, menuntut adanya usaha besar dari orang tuanya, menuntut adanya kesungguh-sungguhan, pengorbanan, bagaimana anak itu kelak menjadi anak yang saleh, berakidah dan berakhlak mulia. Memang hubungan anak dengan orang tua hubungan yang sangat erat. Kuat. Sebegitu pentingnya hingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quranul Azim mewasiatkan kepada orang tua untuk anak-anaknya. Dalam An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat untuk kalian terhadap anak-anak kalian. Ma'ruf, yang namanya wasiat itu untuk suatu perkara penting dan dalam perkara yang juga sangat penting. Layaknya orang kalau hendak meninggal, merasa sudah dekat ajalnya, sakit parah, ketika dia kumpulkan anak-anaknya, dia berwasiat. Saat menyampaikan wasiat itu tentunya perkara-perkara yang sangat penting akan dia sampaikan. Gak mungkin perkara sepele akan dia sampaikan saat wasiat. Bukan perkara kecil. Karena umurnya sudah gak panjang. Dia akan wasiat betul-betul perkara penting. Aku wasiatkan pada kalian. Jaga ibu kalian misalnya. Adik kalian ini begini, begini. Perkara-perkara penting. Sholat kalian dan seterusnya. Allah wasiatkan anak-anak kalian itu pada kalian. Yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Anak tentunya tanggung jawab, amanat di pundak orang tuanya. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istara'ah. Allah akan tanya, Allah minta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas yang dia pimpin. Ahafidha am dayya'ah. Apa dia jaga kepemimpinannya, tanggung jawabnya, atau dia sia-siakan? Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti. Sampai-sampai Allah akan minta pertanggungjawaban, akan Allah tanya seorang suami atau seorang bapak bagaimana kepemimpinannya di keluarganya terhadap anak istrinya. Apa dia jaga atau dia sia-siakan? Diapakan anak istrinya ini? Amanat dari Allah. Hibah yang Allah berikan. Dia apakan? Dan itu akan Allah tanya di yaumul qiyamah kelak. Di Bukhari Muslim pula hadis ma'ruf, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, disadari atau tidak, ternyata betapa banyak orang tua yang mencelakai anaknya sendiri. Merusak anaknya sendiri. Yang merupakan buah hatinya dan belahan dirinya. Di dunianya maupun akhiratnya. Bagaimana itu terjadi? Kata Ibnul Qayyim, ketika orang tuanya menyia-nyiakan anak ini. Dibiarkan. Artinya dibiarkan, dia tidak berkorban. Dia tidak bersungguh-sungguh. Bagaimana mendidik anak ini, mentarbiyah, menjaga akidah dan akhlaknya, manhajnya. Dia abaikan. Atau dia malah membantu si anak untuk melampiaskan segala bentuk syahwatnya. Difasilitasi oleh orang tuanya. Dengan alasan anak sudah besar, dengan alasan ini dan itu. Untuk syahwatnya. Dia menyangka dengan itu menyayangi anaknya padahal dia sedang merusak anaknya. Dia menyangka dengan itu memuliakan anaknya padahal dia telah menghinakan si anak. Pada akhirnya, dia sendiri tidak bisa mendapat manfaat dari anaknya. Karena si anak untuk berguna bagi orang tua harus menjadi anak yang soleh. Butuh pengorbanan untuk anak itu menjadi soleh. Butuh keseriusan, pendidikan, tarbiyah. Jadi rusak. Jauh dari akidah, jauh dari iman, jauh dari tauhid, jauh dari akhlak karimah. Orang tuanya. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, kalau engkau koreksi hampir keseluruhan mayoritas kerusakan anak yang mereka istilahkan dekadensi moral pada anak, sebab utamanya adalah orang tuanya sendiri. Kamu apakan anak-anakmu semenjak kecil? Kemana peranmu sebagai orang tua? Jadi apa anak-anakmu ini? Mana tanggung jawabmu? Orang tuanya sibuk sendiri, kerja, cari nafkah atau apa. Mungkin sebagian orang tua merasa cukup dengan mensekolahkan anaknya. Sudah saya sekolahkan kok. Seakan dengan itu cukup sudah tanggung jawab orang tua saya membiayai. Saya bayar SPP-nya tiap bulan. Saya belikan buku dan seterusnya. Entah apa yang terjadi pada akhlakiat, maknawiyat, suluk si anak. Siapa teman-temannya, bagaimana pergaulannya. Tiba-tiba saja dikejutkan orang tua, muncul generasi baru, yang na'udzubillah syarat dengan narkoba dari SD bahkan. Rokok, minuman keras, dan lain sebagainya. Faktor utama kerusakan moral anak, hancurnya anak adalah orang tuanya sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim, demikian ketika orang tuanya tidak mendidik dari semenjak dini anak-anaknya, kewajiban-kewajiban agamanya, pokok-pokok dasar imannya, tidak mentarbiyah anak-anaknya pada sunnah-sunnah Rasulnya, mereka menyia-nyiakan anak mereka semenjak kecil, maka orang tuanya pun tidak mendapatkan manfaat dari anak-anaknya ketika mereka telah tua dan senja. Makanya disebutkan ketika orang tua menyesali anaknya yang tidak bakti kepadanya, kata si anak, wahai orang tuaku, sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku semenjak kecil, maka sekarang pun si anak menyia-nyiakan orang tuanya ketika dewasa. Orang tuanya terlebih dahulu durhaka kepada anaknya. Kedurhakaan bukan hanya dari anak kepada orang tua. Orang tua pun bisa durhaka pada anaknya. Ketika anak ini diabaikan, tidak dipedulikan tarbiyahnya, akidah dan akhlaknya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tentu namanya anak hidayah mereka sebagaimana hidayah manusia secara umum di tangan Allah. Namun seorang hamba diperintahkan untuk mengerahkan segala asbab yang mampu dia bisa lakukan untuk demi hidayah anaknya. Bagaimana tertanam ketakwaan, kebaikan dalam diri si anak. Di dalam Quran Allah sebutkan, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Bukan kekuasaanmu untuk memberi hidayah kepada mereka, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dalam Al-Qasas, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada yang orang kau cintai. Hanya karena kamu sangat cinta padanya kemudian pasti mendapat hidayah. Lah. Itu hanya Allah yang kuasa. Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. In 'alaika illal balagh. Dalam Asy-Syura. Tugasmu, kewajibanmu sebatas menyampaikan. Ini permasalahannya. Sudahkah orang tua itu menyampaikan kewajiban-kewajibannya? Sudahkah orang tua itu menjalankan segala kewajibannya untuk mencetak dan membuat anak-anaknya zurriyatan thayyibah? Maka perkara sebab pertama, dan itu hak anak atas orang tuanya, bakti orang tua kepada anaknya, nas'alullah al-i'anah, adalah pembenahan kepada dirinya sendiri. Dalam At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu terlebih dahulu Allah sebutkan. Benahi dirimu. Kesolehan orang tua berpengaruh besar kepada kesolehan anaknya. Ketakwaan orang tua berpengaruh besar terhadap ketakwaan anaknya. Dalam At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya, kami sertakan, diikuti oleh anak keturunannya dengan imannya, kami sertakan bersama mereka anak keturunannya di jannah, di surga, dipertemukan oleh Allah ditambah kebahagiaan si hamba dengan anak-anaknya pun disertakan bersamanya. Karena orang tuanya adalah orang-orang yang beriman, berakidah, bertauhid, berakhlak. Oleh sebab itu, di dalam surat Kahfi Allah sebutkan, wa kana abuhuma saliha, dan bapak keduanya adalah seorang bapak yang saleh. Kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi wassalam ketika dijaga oleh Nabi Khidir rumahnya yang mau roboh. Nah, sehingga terjaga keselamatan si anak ini. Terjaga harta benda si anak ini. Karena apa? Kesolehan orang tuanya. Dijaga anak ini oleh Allah karena kesolehan orang tuanya. Bahkan para ulama sebutkan kalau diperhatikan dalam ayat tidak disebut sama sekali kesolehan si anak. Perhatikan ayat. Wa kana abuhuma saliha. Yang menjadikan anak ini terjaga, terlindungi, Allah kehendaki untuk dijaga dan dilindungi karena kesolehan orang tuanya. Allah enggak sebutkan karena anak ini anak soleh. Allah alam bagaimana kondisi anak ini. Tapi yang Allah sebut orang tuanya. Orang tua yang soleh. Karenanya anak-anak keturunannya dijaga oleh Allah. Kata Ibnu Abbas, hufidha bisalahi abihima. Bisalahi abihima. Demikian dua anak ini. Di surat Kahfi. Dilindungi, dijaga oleh Allah karena kesolehan bapaknya. lihat dahsyatnya pengaruh kesolehan orang tua pada anak-anaknya. Kata Imam Muhammad bin Munkadir, Allah menjaga, melindungi seorang anak, bahkan keturunannya. Yakni dijaga oleh Allah anak-anakmu, dijaga oleh Allah cucu-cucumu, dijaga oleh Allah yang di sekitarmu, bahkan dijaga oleh Allah tetangga-tetanggamu, dijaga, dilindungi oleh Allah selama kamunya soleh. Terkait hadis ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah olehmu, pasti Allah akan menjagamu. Jaga Allah olehmu, pasti engkau akan dapati Allah selalu di hadapanmu. Kesolehanmu berpengaruh bukan hanya pada dirimu, tapi ingat anak-anakmu. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya dilindungi, dijaga di zaman terlebih seperti ini, yang kerusakan merajalela di setiap lini, hampir tidak ada yang selamat illa man syaallah, sampai ke ujung gunung sana. Tidak ada lagi perbedaan kota dan desa. Kerusakan di mana-mana, mengintai, kejahatan, was-was dan khawatir orang tua kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Maka mulai dari diri kita sendiri. Fabda' binafsika fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa antal hakimu. Kata penyair, mulai dari dirimu sendiri, benahi kesolehanmu, benahi ketakwaanmu. Kalau kamu bisa membenahi dirimu, kamulah orang yang bijak. Efeknya, dampaknya, ini yang pertama. Karena orang tua adalah qudwah, toladan bagi anaknya. Dan pengaruhnya, maka tidak bisa dipisahkan. Jangan kamu sekali-kali berkata, yang penting anakku, yang penting dia soleh, yang penting diriku seperti ini, diriku begini, begitu, gak penting. Yang penting anak-anakku, jangan seperti aku, gak bisa. Pengaruhnya besar. Bagaimana tidak, itu titisanmu. Itu keturunanmu, darah dagingmu. Mulai dari dirimu sendiri. Ketakwaan dan kesolehan seorang hamba sebagai orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bakti orang tua kepada anaknya untuk mereka carikan ibu yang salihah. Karena anak adalah bibitmu yang engkau tanamkan. Permasalahannya, kemana kamu tanamkan bibitmu ini? Seorang wanita adalah kebun, tempat suaminya menanamkan bibit keturunannya. Rasulullah SAW sebutkan dalam Abu Dawud, tazawwajul wadudal walud, fa inni mukafir bikumul umam. Nikahi wanita yang penyayang padamu, atau pada wanita itu ada sifat-sifat kriteria yang membuat kamu semakin sayang dan cinta padanya. Al-walud, subur keturunannya. Karena aku bangga dengan banyaknya kalian, umatku, di hari kiamat kelak. Di hadis ma'ruf, fadfar bidhati din taribati yadak. Cari istrimu itu yang karena agamanya, agar kamu selamat. Allah sifati kaum wanita dalam surat An-Nisa, fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salihah adalah wanita yang qanitat. Qanitat, jamak dari qanitah, adalah wanita yang, atau istri, yang sangat taat kepada suaminya. Yang menjaga kehormatan suaminya. Terlebih ketika ditinggal suaminya. Menjaga harta benda suaminya. Karena istri adalah kehormatan bagi seorang suami. Seorang lelaki. Di dalam hadis Rasulullah katakan, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknazuhul mar'u al mar'ah as-salihah. Di riwayat Hakim, mau aku kabarkan kepada kalian simpanan kans itu simpanan harta karun yang sangat berharga yang kamu dapati. Artinya kekayaan dan sesuatu yang sangat berharga yang kamu miliki adalah istri yang salihah. Yang tidak bisa disaingi. Dan tidak bisa dibeli. Di mana tempatnya? Materi kurang lebih sama. Apa? Zaman seperti ini apalagi? Tidak ada. Untuk jadi barometer orang hebat, orang mewah. Gadget semua bisa beli. Mobil paling tidaknya dia bisa kredit. Rumah bisa kredit. Atau rumah mewah seharga berapapun. Apa? Tanah. Semua bisa. Bisa dibeli. Bisa dia miliki. Semua bisa. Tidak kenal itu hitam atau putih. Arab ataupun ajam, semua bisa memiliki. Tapi istri yang salehah, mau kamu kredit di mana? Bisa kamu dapati dari mana? hak seorang anak dicarikan ibu yang salehah. Di riwayat Ibnu Majah, takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassas. Cari betul, selektiflah untuk menanamkan benihmu, keturunanmu. Hati-hati betul, cari lahan yang subur. Nah, ini dalam hal ini istri yang betul-betul soleha, yang masya Allah terjaga betul. Ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, agamanya. Karena al-irq dassas. Karena keturunan itu sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Seperti apa anak-anakmu? Sensitif. Tergantung kamu seperti apa. Sensitif tergantung ibunya seperti apa. Maka pastikan, cari kemana bibitmu ini hendak kamu tanamkan. Layaknya tanah. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau itu tanah subur, dengan mudah dan baik hasil tanamannya. Cepat, besar, buah, menghasilkan. Kalau subur, kalau enggak, ya kamu akan celaka dan sengsara. Kamu keluar banyak biaya, kamu capek, buang waktu, tapi tidak menghasilkan. Ibu, hak anak kepada orang tuanya untuk mencapai dan menghasilkan zuriyatan thayyibah, anak keturunan yang saleh. Tadi pengorbanan besar, usaha sungguh-sungguh adalah mencarikan calon ibu yang baik bagi anak-anakmu. Karena agama, karena iman. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, dalam tarbiyatul aulad, mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita, terlebih kalau itu anak perempuan, Allah subhanahu wa ta'ala mencela masyarakat jahiliyah karena marahnya mereka kalau diberi keturunan perempuan, lahir darinya anak-anak wanita. Allah jadikan itu salah satu jalan bagi orang tuanya ke jannah, surga. Rasulullah SAW menyebutkan, man kana lahu salasu banat yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yuzawwijuhunna wajabat lahul jannah al-batta. Dari hadis Jabir, yang punya 3 putri, dia lindungi, dia jaga, dia rahmati, dia cukupi sampai dia nikahkan dewasa, maka wajib baginya surga. Qila ya Rasulullah, fa in kana thnatain. Rasul ditanya, bagaimana kalau cuma 2 putri yang dia punya? Qala wa in kana thnatain. Rasul katakan, walaupun hanya 2. Juga di hadis Anas, man 'ala jariyatain hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang mencukupi 2 putrinya, dia didik dengan baik sampai mereka balig. Ini yang Rasul katakan, adanya pengorbanan dan usaha besar dari orang tuanya, mendidiknya, menjaganya, menasehatinya, membimbingnya, sampai dia balig. Maka di hari kiamat, aku akan datang bersama dia seperti ini. Sambil Rasul isyaratkan dengan 2 jari beliau, tengah dan telunjuk. Ini dekat. Posisi dia di jannah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Abu Dawud dari Ibnu Abbas, man kanat lahu untha falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu alaiha adkhalahu Allahul jannah. Masyaallah min fadli. Yang punya anak wanita, terlahir baginya perempuan, dia tidak menguburkannya seperti masyarakat jahiliyah. Dia tidak menghinakannya, malah dia hormati. Dan dia tidak menganaktirikan anak perempuannya karena lebih mengutamakan anak lelakinya. Dia adil, semua dia sayangi, dia cintai. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Walaupun 1 anak, unsa, 1 putri. Sedemikian rupa Islam menghormati dan memuliakan perempuan. Makanya kata Imam Ibn Battal rahimahullah, pantas bagi seorang yang mendengar hadis-hadis seperti ini untuk segera mengamalkannya agar dia bersama nabinya di jannah dan tidak ada kedudukan yang lebih afdal dari itu, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Kalau benar-benar orang tua itu peduli dan memperhatikan tarbiyah pendidikan anak-anak mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan agar orang tua itu selalu dan sering dan banyak dan terus berdoa untuk anak-anaknya. Berdoa untuk kesolehan mereka. Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari segala kemusyrikan. Juga dalam ayat, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat. Begitu pula anak-anak keturunanku. Jadikan mereka keturunan yang selalu menjaga dan menegakkan sholat. Dan telah lalu tadi doa Nabiullah Zakaria, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Berikan kepadaku dari sisimu ya Allah keturunan yang baik. Doa. Makanya di Bukhari Muslim Rasul kadang atau sering mendoakan Hasan dan Husain. Wa'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamma. Aku jagakan dirimu, aku lindungkan dirimu kepada Allah, kepada kalimat Allah yakni Quran yang merupakan sifat Allah yang maha sempurna, dari segala syaitan dan segala penyakit, dari segala mata yang jahat. Kata Rasulullah, hakadza kana Ibrahim abi yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Begitu ayahku Ibrahim, yakni Nabiullah Ibrahim, juga mendoakan anaknya Ismail dan Ishaq alaihimassalam. Didoakan seperti itu oleh Ibrahim. Doa orang tua untuk anaknya. Sunnah para nabi. Sunnah para rasul. Semenjak dahulu kala. Oleh karena itu dilarang orang tua mendoakan jelek bagi anaknya. Di Muslim, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu minallah sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibullah. Jangan kamu berdoa jelek untuk dirimu sendiri. Jangan kamu berdoa jelek untuk anak-anakmu sendiri. Jangan kamu berdoa jelek terhadap harta bendamu. Khawatir kamu mencocoki waktu bertepatan dengan waktu yang kalau seorang hamba mengucap, meminta sesuatu, akan Allah kabulkan. Kamu sendiri yang sengsara. Kamu yang rugi. Mungkin karena jengkel orang tua kepada anaknya. Mungkin karena kesal dan lain segala banyak sebab. Akhirnya terlontar dari lisannya yang tidak baik untuk anak-anaknya. Awas kamu. Ya, gak selamat kamu. Naudzubillah. Anaknya didoakan tidak selamat. Anak emosi karena. Lah kalau itu waktu yang terkabul. Ucapanmu ini dikabulkan oleh Allah. Gak selamat benar anakmu. Dan yang semisal itu. Pada dirimu sendiri. Pada harta bendamu. Istrimu. Jangan. Biasakan mengucapkan kata-kata doa yang baik. Hadakallah. Aslahakallah. Allah yahdik. Dan semisalnya. Semoga Allah memberimu hidayah. Semoga Allah membenaimu, menjadikan kamu soleh. Kalaupun dalam keadaan jengkel, tapi itu yang terucap. Kalau dikabulkan kan bagus. Semoga dia mendapat hidayah. Semoga dia dijadikan soleh, dibenahi oleh Allah. Akhlaknya, ibadahnya. Doa dari orang tua kepada anak-anaknya. Terutama di waktu-waktu mustajab. Setengah 3 malam terakhir. Di waktu sujud. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah. Perkara yang 4 atau 5, agar orang tua itu dekat dan penuh perhatian, penuh kasih sayang dan rahmat kepada anak-anaknya. Di riwayat Hakim, khairukum khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Dan aku yang terbaik dari kalian semua kepada keluargaku. Dalam hadis Abu Hurairah tersebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Husain bin Ali menjulurkan lidah beliau kepada Husain masih kecil sehingga melihat merahnya lidah Rasul SAW, Husain yang masih kecil, tergoda atau ini untuk mengambil atau meraih lidah Rasul SAW. Asyahid, kasih sayang, perhatian dari orang tua kepada anaknya. Kata Umar dalam Abu Ya'la, aku melihat Hasan dan Husain naik di bahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, aku sampaikan, ni'mal faras tahtakuma. Tunggangan yang sangat baik bagi kalian berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan tunggangan. Rasul. Semulia-mulianya orang. Maka Rasulullah segera menjawab. Wa ni'mal farisan huma. Dan penunggangnya pun penunggang terbaik. Bukan sekedar tunggangannya. Penunggangnya juga Hasan dan Husain. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Di hadis Anas juga kita tahu bagaimana Rasulullah SAW katakan kepada anak kecil yang masih muda. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ketika burungnya sudah enggak ada. Awalnya kemarin dilihat main-main dengan burung. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. hadis yang ringkas, yang karenanya para ulama hadis sampai istimbat 200 faidah, 200 hukum terambil dari hadis ini. Ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Asyahid perhatian Rasul kepada anak. Kepedulian, kasih sayang, cinta, tidak kaku. Tapi dekat, sebegitu dekatnya sallallahu alaihi wasallam kepada cucu-cucu beliau, begitulah secara umum orang tua kepada anak-anak mereka. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di, mufassir, imam, dan beliau qadhi, hakim besar, hakim agung di zamannya. Rahman Sa'di, sahib tafsir, guru besar Syekh Ibn Utsaimin, disebutkan dalam biografinya, terkadang beliau sudah sedang sibuk membawa buku-bukunya, berkas-berkasnya untuk ke pengadilan, karena beliau hakim agung, tiap harinya ke kantor. Begitu beliau keluar rumah dari pintu, pagar masih jauh depan sana, di depan di halaman anak-anak beliau yang masih kecil sedang main dengan anak-anak tetangganya, anak-anak kecil, banat, perempuan kecil, mungkin di usia TK gitu. Almuhim, antum tahu bagaimana anak kecil perempuan biasanya masak-masakan ya, sok jadi seorang ibu begini. Dipanggil oleh anak tetangga ini, ya Syekh, mampir ke rumahku, ya rumah-rumahan dia itu yang sedang mainan. Sesadi, ulama besar, hakim agung, mau menyempatkan diri duduk di bawah tanah bersama anak kecil ini. Oh ya, mana rumahmu? Yang ini, Syekh. Masya Allah. Tak buatkan kopi ya, ya ada cangkir-cangkiran kecil. Ada teko-tekoan, mungkin antum tahu bagaimana anak kecil main kompor-komporan ini itu dari plastik mungkin. Oh iya, jazakillah khair, masya Allah. Semuanya mainan namanya anak. Tak akan dia menuangkan kopi kemudian diminum. Masya Allah, enak kopinya. Asyik perhatian. Lihat kedekatan kepada anak. Dan itu berpengaruh besar kepada anak-anak kita. Merasa dia mendapat kasih sayang. Merasa dia mendapat cinta, perhatian dari orang tuanya. Manja. Kemanjaan dari orang tuanya. Kemanjaan dalam batas kasih sayang, rahmat. Besar pengaruhnya. Karena salah satu sebab anak itu rusak, anak itu broken home, salah satu sebab anak itu hancur maknawiyahnya, karena kehilangan kasih sayang orang tua. Kehilangan perhatian orang tua. Kehilangan kemanjaan dari orang tua. Akhirnya jadi anak jalanan. Qul iyadzu billah. Ketika kita pelajari, kita kaji, dari sekian sebab terbesar, perhatikan, dari sekian sebab terbesar futur anak jadi bosan dengan lingkungan agamis, sudah enggak mau ke pengajian, majelis ilmu, dekat dengan ikhwan, dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Dia ingin bebas dari, menurut dia, ikatan-ikatan seperti ini. Ingin semaunya sudah. Kok bisa? Justru setelah kita pelajari asatidah, kaji ulang, kebanyakannya yang futur-futur seperti ini, bahkan kembali seperti orang anak-anak awam, malah kebanyakan dari anak-anak yang dipisahkan oleh orang tuanya, dari orang tuanya semenjak kecil, dipondokkan dari SD, sudah pisah sama orang tuanya. Masa dia butuh kasih sayang, waktu dia butuh kemanjaan dari orang tuanya, hilang. Dendam anak ini kepada orang tuanya. Dia merasa lingkungan ini merampas kebebasan dia. Kebebasan dalam artian tadi, untuk bersama orang tuanya, mendapat cinta, kasih sayang. Terus dia berkembang dalam keadaan mendendam, menyimpan permusuhan. Sampai dia jadi dewasa, akhirnya futur. Enggak benar. Usia-usia seperti itu masih butuh-butuhnya anak kedekatan sangat dari orang tuanya. Butuh kemanjaan, butuh perhatian, butuh ini itu. Suara sholat dulu. Nah, ini merupakan sebab yang kelima, perhatian, rahmat, dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan saat anak itu sudah dewasa, sudah balig, sudah istilahnya jadi orang, butuh kedekatan. Saat itu sudah tidak bisa lagi kamu, kita sebagai orang tuanya memposisikan mereka seperti anak. Dalam artian kita doktrin, kita bentak, kita marah, sudah bukan waktunya. Dia punya ketersinggungan, dia punya perasaan, dia punya ini. Gak bisa. Beda cara. Butuh kedekatan. Bahkan kita yang turun, masuk ke mereka. Dekat. Apa masalahmu nak? Kamu punya problem apa? Kenapa? Mungkin Abi bisa membantu. Layaknya kita seperti teman baginya. Kenapa kamu begini? Apa masalahmu? Kenapa engkau seperti ini? Apa masalah yang terjadi padanya? Dengan kasih sayang. Ya waladi taqillah. Anakku takwalah kamu kepada Allah. Enggak boleh kamu begini. Ini madaratnya bagi kamu seperti ini. Perlu diberi pencerahan. Mungkin dia masih anak dalam artian muda. Masih remaja, enggak tahu jati dirinya. Bawaannya hanya emosi, bawaannya hanya ini tergesa-gesa. Asyahid kedekatan dibutuhkan. Masuk ke mereka. Jadikan kita seperti saudara baginya, bernasehat. Apa yang dia butuhkan? Apa yang dia perlukan? berikan bimbingan, berikan solusi kepadanya. Ya mungkin dia sebagai anak sudah dewasa, malu untuk berkata itu. Oh, dia sudah remaja, sudah usia berapa, belasan atau mungkin sudah 20 lebih. Ya malu dia untuk berkata, Bi, aku punya masalah ini, Bi, bagaimana solusinya, Bi? Aku menghadapi problem ini, bagaimana? Ya malu mungkin si anak. Kita sebagai orang tua yang turun. Dan jangan sungkan. Itu anak kita. Butuh rahmat dan kepedulian, perhatian dari kita orang tua untuk mereka. Kita skors untuk sholat. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah antum sholat sunnah insyaallah. Wafaqakumullah lima hifdzi wa salatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.